bayangmu di sini menemani sepinya hariku yang sempat tak berwarna lagi. Kini kau bagai sang pelangi yang mewarnai hari. Di kala hujan reda kau tetap berdiri sendiri, dan seiring waktu berganti menunggu bagai imajinasi yang terserap kerasa ini. Ketika langit gelap kau beri cahaya di setiap sela sudut hatiku yang buatku tak mampu tuh bergerak. Terdiamku sekejap melihat senyummu, dan nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu. Di saat ku mulai coba untuk bangkit kembali, dan tak mudah bangun kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Sang pelangi yang mewarnai hari. Di kala hujan reda kau tetap berdiri sendiri, dan seiring waktu berganti menumpu bagai imajinasi yang terserap kerasa ini. Ketika langit gelap salah sudut hatiku yang buatku tak mampu tuh bergerak. Terdiamku sekejap melihat senyummu, dan nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu. Di saat ku mulai coba bangkit kembali, dan tak mudah bangun kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Oh, dan nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu. Di saat ku mulai coba untuk bangkit kembali, dan tak mudah bangun kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Dan nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu. Di saat ku mulai coba kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Wow, karena ku pernah dikecewakan.